Dari Yunus bin Abil A'la, beliau berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, jika aku melihat seorang lelaki ahli hadis, seolah-olah aku melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talbis Iblis Ibnul Jauzi, halaman 33 sampai 34.